إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab al-muamalat dari al-fiqh al-muyassar fi dhaw' al-kitab was-sunnah, maka pada siang hari ini kita melanjutkan ke kitab yang berikutnya, yaitu kitab yang ke-8 tentang Kitabul Mawarith wal Wasaya wal Idq, yang menjelaskan tentang hukum seputar warisan. Demikian pula yang berkaitan dengan wasiat dan membebaskan budak. ويشتمل على أربعة أبواب، dan kitab ini mengandung 4 bab yang masing-masing akan dibahas dalam bab tersendiri. Yang pertama tentang apa yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit terhadap hartanya. Yang kedua menjelaskan tentang hukum seputar wasiat. Yang ketiga tentang hukum seputar membebaskan budak. Dan yang keempat tentang permasalahan warisan dan pembagian warisan. Kita memasuki bab yang pertama. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babul awwal, bab yang pertama, tasarrufatul marid, tindakan orang yang dalam keadaan sakit yang berkaitan dengan hartanya. Dan disebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah permulaan untuk menuju kepada bab-bab yang berikutnya. Karena seseorang sakit, maka dia memberi wasiat. Karena sakit itu akan menyebabkan seorang meninggal. Sehingga ketika dia meninggal, maka harta yang dia tinggalkan pun menjadi harta warisan yang dibagikan kepada para ahli warisnya. Al-insanu idza kana sahihan wa mu'afa fa innahu yatasarrafu fi malihi bi kulli hurriyatin. Seseorang apabila dalam kondisi sehat wal afiyah, maka dia boleh bertindak terhadap hartanya, boleh berbuat terhadap hartanya dengan penuh kebebasan. Jadi terserah dia. Ketika dia dalam keadaan sehat, mau menginfakkan hartanya berapapun, silahkan. Dia mau menginfakkan hartanya 1/10, silahkan. Mau menginfakkan hartanya setengah, silahkan. Bahkan mau menginfakkan hartanya seluruhnya pun silahkan, tidak jadi masalah. Namun kata beliau, walakin bihududi ma jaa bihi syar'u, akan tetapi dalam batasan yang disebutkan dalam syariat. Tidak diperbolehkan menginfakkan seluruh harta yang menyebabkan keluarganya dimadaratkan. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dimadaratkan. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Maka tidak diperbolehkan seorang menginfakkan seluruh harta yang menyebabkan dimudaratkannya kerabat, dimudaratkannya orang-orang yang wajib untuk diberi nafkah. Namun apabila dia punya kecukupan untuk beri nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, sisanya ingin dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Tidak mengapa demikian. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya. Walhasil, seseorang ketika dalam keadaan sehat, maka dia bebas untuk memperlakukan hartanya sekehendak dia. Namun dalam batasan-batasan syariat sebagaimana yang telah kita terangkan. Amma idza kana maridan. Adapun jika seseorang dalam keadaan sakit. Nah, sakit ini yang perlu dirinci. Termasuk bagian sakit yang mana dia? Fala yakhlul maradu ay yakuna ghayra makhufin. Maka tidak terlepas penyakit yang diderita seseorang, ada kalanya penyakit itu bukan penyakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan dia meninggal. Penyakit itu ghairu makhuf, penyakit yang tidak dikhawatirkan. Yang dimaksud penyakit yang tidak dikhawatirkan, bahwa penyakit itu biasanya seseorang kalau menimpa penyakit tersebut, maka dia tidak mati dengan sebab penyakit itu. Itu kebiasaan manusia. Meskipun kadang-kadang ada yang, ya ini subhanallah, keluar dari kebiasaan. Kadang-kadang dianggap ringan, ternyata menyebabkan kematian. Bisa jadi. Namun secara umum, penyakit tersebut ketika diderita oleh seorang, tidak menyebabkan kematian. Nah, ini yang dimaksud ghairu makhuf. Apabila penyakit tersebut penyakit yang tidak dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya. Bima'na annahu la yakhafu ayyamuta bisababihi. Yang maknanya bahwa dia tidak khawatir bahwa dia mati dengan sebab penyakit tersebut. Dia tidak mati dengan sebab penyakit tersebut. Ka waja'id dirs. Seperti sakit gigi. Sakit gigi. Biasanya orang enggak matilah karena sebab sakit gigi. Meskipun kadang-kadang mungkin sakit gigi bisa kemana-mana pengaruhnya. Dan bisa pula menyebabkan kematian. Namun secara biasaan manusia tidak menyebabkan kematian. Wal asbi', sakit jari. Ada luka di jarinya. Wasuda', sakit kepala. Wa alamil jism, sakit badan. Rematik, sakit pinggang, encok atau yang semisalnya. Allati la tu'athir, yang tidak memberi pengaruh, yang menjadi sebab kematian secara kebiasaan. Itu namanya ghairu makhuf, yang tidak dikhawatirkan. Wa yumkinu shifa'uha wa bur'uha, dan memungkinkan kesembuhannya. Memungkinkan dia sembuh dari penyakit tersebut. Fa hadzal maridu yakunu tasarrufuhu laziman ka tasarrufis sahih. Maka orang yang sakit dengan sakit yang seperti ini, yang tidak dikhawatirkan kematian dengan sebabnya, maka perbuatannya, tindakannya laziman, maksudnya nafidan. Nafidan, ketika dia menginfakkan hartanya, maka hukum infak tersebut terjadi sah. Kata sarrufis sahih, perbuatannya sama seperti perbuatan orang yang sehat. Orang yang mengalami penyakit, penyakit yang tidak dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya, maka hukumnya dia sama seperti orang yang sehat. Sehingga ketika dia menginfakkan hartanya, dia bebas. Berapapun yang diinfakkan. Berapapun yang diinfakkan. Setengah. Atau lebih dari itu, silakan. Selama dalam batasan. Batasan yang syar'i. Fatasihhu atiyyatuhu wa hibatuhu. Maka sah hukum pemberiannya. Hibahnya. Min jami'i malihi. Dari seluruh hartanya. Jadi meskipun dia menginfakkan seluruh hartanya. Silakan. Dia bebas. Namun jika memudaratkan dirinya dan keluarga yang wajib dia nafkahi, maka tidak diperbolehkan untuk menginfakkan seluruh harta, karena menginfakkan harta hukumnya mustahabbah, anjuran. Sementara menafkahi diri dan keluarga hukumnya wajib dan merupakan hal yang telah ditetapkan dalam kaidah syariah, bahwa yang wajib didahulukan daripada yang sunnah, yang mustahabbah. Maka dia tentu harus melihat hal-hal yang tidak memudaratkan dirinya dan keluarganya. Wa in tatawwara, na'am, wa in tatawwara ila maradin makhufin wa mata bisababih. Ternyata yang tadinya penyakit yang ghairu makhuf, yang tidak dikhawatirkan menjadi sebab kematian, ternyata berlanjut jadi parah. Akhirnya menjadi penyakit yang makhuf, yang dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya. Dan akhirnya dia mati dengan sebabnya. Awalnya sakit gigi. Tapi dia menganggap ringan sakit. Akhirnya semakin parah. Akhirnya memberi pengaruh ke jantung misalnya. Padahal ketika dia sakit gigi, dia sudah menginfakkan. Dia infakkan setengah hartanya. Dia punya harta 2 miliar. Dia infakkan 1 miliar misalnya. Ketiga sakit gigi. Sakit yang dia tidak mengkhawatirkan dirinya meninggal. Setelah itu ternyata semakin parah. Menyerang jantung lalu mati. Nah apa hukum harta yang dia infakkan? Ketika dia sedang sakit. Yang sakit itu sakit yang tidak dikhawatirkan. Kata beliau, فَلِعِبْرَةُ بِحَالِهِ عِنْدَ الْعَطِيَةِ وَالْهِبَةِ. Maka yang teranggap adalah kondisi dia ketika dia memberi. Ketika dia berinfak. Ketika dia berinfak, sakitnya sakit yang tidak dikhawatirkan. Nah ini, dilihat dari kondisi ini, maka dia sama seperti orang yang sehat. Hukum harta yang dia keluarkan, yang dia hibahkan, yang dia hadiahkan, atau yang dia infakkan, sama seperti infaknya orang sehat. Sehingga tidak ada batasan. Bahkan seluruhnya pun tidak mengapa. Wa huwa fi hadhihi al-hali fi hukmi sahih. Maka dia dalam kondisi seperti ini hukumnya sama seperti hukum orang yang sehat. Ini jenis penyakit yang pertama. Amma idza kana al-maradu makhufan. Adapun jika penyakit yang dideritanya, penyakit yang makhuf, yang dikhawatirkan menjadi sebab kematian, menunjukkan bahwa penyakit ini penyakit berbahaya, parah, kanker atau yang semisalnya. Bi ayyata waqa'a minhul maut, di mana dia mengkhawatirkan akan menjadi sebab kematiannya. Kal amradil khabithah, seperti penyakit-penyakit yang sangat buruk, berbahaya. Wal musta'siyah, penyakit yang tidak hilang-hilang. Penyakit yang terus melakukan perlawanan kepada pemilik tubuh. Sehingga menyebabkan kelemahan demi kelemahan. Jadi penyakit yang dikhawatirkan menyebabkan kematian. Fa inna tabarru'atihi fi hadhihi al-hal tanfudh min thuluthihi. Ketika dia berderma, ketika dia menghibahkan, ketika dia bersedekah, dalam kondisi seperti ini, ketika dia sakit, sakit yang dikhawatirkan dia akan mati, maka memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda. Apa yang dia infakkan, apa yang dia hendak hibahkan, itu telah berstatus sebagai wasiat. Telah berstatus sebagai wasiat. Dan wasiat ada hukum tersendiri. Di antara hukum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batasan pemberian wasiat tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta. Seseorang memiliki harta 5 miliar. Ketika dia hendak meninggal, disebabkan karena penyakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan dia mati, maka dia tidak boleh menginfakkan hartanya atau mewasiatkan hartanya lebih dari 3M. 3M itu sudah paling maksimal. Kalau dia misalnya mengatakan, saya peruntukkan harta saya untuk pembangunan ini sebesar 5M, tidak boleh. Karena melebihi sepertiga. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wathuluth, athuluthu kehir. Sepertiga boleh wasiat. Tapi sepertiga itu sudah banyak sekali. Maka derma seseorang dalam kondisi dia mengalami penyakit yang dikhawatirkan menjadi sebab kematian, tamfudhu min thuluthi. Sah hukumnya kalau dia menginfakkan atau mendermakan sepertiga. La min ra'si malihi, tidak dari seluruh hartanya, tidak boleh. Dia tidak boleh mengeluarkan atau menghibahkan atau mewasiatkan seluruh hartanya karena memudaratkan ahli waris. Fa in kanat fi hududith thuluth fama dun nafadat. Kalau dalam batasan sepertiga atau kurang dari sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, seterusnya, maka apa yang dihibahkan, apa yang diinfakkan, hukumnya sah, berlaku. Itu berlaku, hukumnya sah. Jadi maksimal sepertiga. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hukum yang berkaitan dengan seseorang yang mendekati kematiannya, dia merasa bahwa dia akan mati karena penyakit yang dia derita, itu ada hukum tersendiri, baik yang berkaitan masalah harta atau yang lainnya. Bahkan dalam masalah perceraian misalnya, ada seorang dia merasa dirinya bahwa dia terkena penyakit yang akan menyebabkan dia mati, lalu dia tidak suka dengan istrinya. Misalnya, dia khawatir jangan sampai dia mati, dia belum menceraikan istrinya, istrinya mendapatkan bagian yang besar. Maka ketika dia sedang sakit keras tersebut, dia mengatakan, fulanah saya cerai. Dia menceraikan istrinya. Apa hukum menjatuhkan cerai dalam kondisi seperti ini? Terjadi khilaf. Namun sebagian para ulama mengatakan, dia tetap berhak mendapatkan warisan apabila orang yang menceraikan ini sengaja menceraikannya untuk menghindarkan wanita tersebut dari mendapatkan harta warisan. Maka dia tetap berhak mendapatkan harta warisan. Ini diantara hukum-hukum yang berkenaan tentang seseorang yang sakit, yang dikhawatirkan sakit itu akan menyebabkan dia mati. Wa in zadat ala dzalik fa innaha la tanfudh. Apabila melebihi sepertiga ya dari apa yang hendak dia infakkan wasiat, maka tidak berlaku wasiat tersebut. Tidak berlaku wasiat itu. Saya ingin menginfakkan, dia punya harta 9M. Saya ingin menginfakkan harta saya 6M. Maka tidak berlaku wasiat tersebut. Karena melebihi kadar sepertiga. Illa biijazatil warthah laha ba'dal maut. Kecuali apabila para ahli waris setuju, seluruhnya sepakat untuk membolehkan hal tersebut setelah kematiannya. Karena itu hak mereka mereka menggugurkan hak mereka, ya silakan. Seluruh ahli waris mengatakan, sudah kita jalankan saja wasiat bapak ini. Ya, kita keluarkan saja 6M, padahal itu sudah melebihi sepertiga. Semua sepakat dari ahli waris, maka hukumnya sah. Tapi kapan salah satu tidak menyepakati, maka tidak diperbolehkan. Karena itu hak mereka. Itu adalah hak mereka. Mereka silakan ingin menggugurkan atau mempertahankannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah atas kalian ketika wafat kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan dari apa yang telah kalian amalkan di dunia. Hadis dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi sepertiga statusnya status wasiat. Fadalla al-hadithu wa ma warada bima'nahu ala annahu yajuzu at-tasarrufu lil marid marad al-maut fi thuluth al-mal. Maka hadis ini menunjukkan, hadis ini dan semakna dengannya menunjukkan bolehnya perbuatan orang yang sakit pada saat dia sakit dengan sakit yang menyebabkan dia meninggal untuk mengeluarkan sepertiga hartanya. Li'anna atiyatahu min ra'sil mal tadurru bil waratha. Karena kalau dia menghibahkan seluruh hartanya, maka itu akan memudaratkan para ahli waris. Faruddat ila thuluth kal wasiyah. Maka dikembalikan ke sepertiga. Tidak boleh lebih dari itu. Statusnya sama seperti wasiat, kecuali apabila ahli waris seluruhnya menyetujui hal tersebut. Amma idza kana al-maradu muzminan. Adapun jika penyakit seseorang itu muzmin, yang dimaksud penyakit muzmin, penyakit yang berkepanjangan, yang tidak diharapkan kesembuhannya, terus mengalami penyakit tersebut. Nah, terbagi dua. Ada penyakit yang berkepanjangan tapi penyakitnya ghairu makhuf, bukan penyakit yang dikhawatirkan jadi sebab kematian. Ada pula penyakit yang berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh tapi juga bisa menjadi sebab kematian. Nah, kata beliau, adapun penyakit yang berkepanjangan yang tidak sembuh-sembuh, walakinnahu ghairu makhuf, akan tapi penyakit itu bukan penyakit yang dikhawatirkan menjadi sebab kematian. Walam yulzimhul firash. Dan dia tidak tetap berada di atas pembaringannya. Artinya dia jalan, aktivitas biasa. Dia bukan orang yang terus terbaring di atas tempat tidur. Tapi dia sakit, tapi sakit dia normal. Aktivitas biasa. Kamaradis sukar wa ghairi. Seperti penyakit seorang menderita diabetes. Dan yang lainnya. Dia sakit, sakit berkepanjangan. Sampai sebagian dokter mengatakan tidak ada yang, tidak ada, yakni belum didapatkan sesuatu yang menjadikan seorang bisa menjadi sembuh total. Tapi aktivitas biasa, normal, dia tidak terbaring di atas tempat tidurnya. Dan yang semisalnya, fa fi hadhil hali tusbihu tabarru'atuhu min jami'i malihi katabarru'atis sahih. Maka dermanya, infaknya, pemberian hartanya dari seluruh hartanya sama hukumnya seperti derma yang dilakukan oleh orang yang sehat. Tidak ada perbedaan. Karena penyakitnya bukan penyakit yang dikhawatirkan. Dia mati pada waktu yang cepat. Li'annahu la yakhafu minhu ta'jilal maut ka syekhil kabir. Karena dia tidak mengkhawatirkan segera matinya. Seperti orang yang tua. Seperti orang yang tua. Dia sudah tua, mendekati kematian. Tapi nampak dia masih dalam keadaan sehat. Sehingga kemungkinan dia tidak mati dalam waktu yang cepat. Amma idza alzamahul firash. Adapun jika dia sudah tetap berada di atas ranjangnya, tempat pembaringan, tidak bisa bangun-bangun lagi. Bahkan buang hajat pun di atas tempat tidurnya. Fala tasihhu tabarru'atuhu wala wasayahu illa fi hududits tsuluts li ghairil waris. Maka tidak sah pemberiannya, infaknya, wasiatnya kecuali dalam batas sepertiga untuk selain ahli waris, karena tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk orang yang bagian dari ahli waris. Li'annahu maridun mulazimun li firashih yukhsha 'alaihi min al-maut, karena dia sakit, sakit yang menetap di atas pembaringannya yang dikhawatirkan itu menjadi sebab kematiannya. Fala tu'tabaru tasarrufatuhu wa tabarru'atuhu fi hadhihi al-hal kal maridhi marad al-maut. Maka perbuatannya, dermanya, infaknya, pemberiannya dalam kondisi seperti ini sama hukumnya seperti orang yang sakit, sakit yang mendekati kematiannya, yang menjadi sebab kematiannya. Jadi ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari keadaan orang yang sakit, bagaimana dia berbuat terhadap hartanya. Ada yang sah, ada pula yang tidak sah. Kesimpulannya bahwa penyakit yang diderita seorang terbagi menjadi dua. Ada penyakit yang ghairu makhuf, yang tidak dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya. Sehingga hukum orang seperti ini sama hukumnya seperti orang yang sehat. Meskipun dia menginfakkan seluruh hartanya, itu hukumnya sah. Selama tidak melanggar syariat, tidak menelantarkan keluarganya. Adapun yang kedua, penyakit yang dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia berinfak, ketika dia berderma, maka batasan maksimal yang boleh dia keluarkan dari hartanya adalah sepertiga. Lebih dari itu tidak diperbolehkan, karena memudaratkan ahli waris. Kecuali apabila ahli waris seluruhnya sepakat bahwa mereka membolehkan lebih dari sepertiga, itu hak mereka, dan boleh bagi mereka untuk menggugurkan haknya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.